Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa dan tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya kepada kita sekalian. Baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Dengannya pada saat ini walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kalbu-kalbu kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga dengan mudah amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan dapat kita lakukan dan kita sempurnakan. Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terbimbing. Tidak akan kita bisa salat dan tidak akan bisa kita melaksanakan puasa. Apa yang ada pada diri kita dari kebaikan, maka yang memberinya adalah Allah. Yang menghendakinya untuk kita juga Allah. Maka seyogianya bagi setiap muslim untuk banyak mengingat hal ini, karena dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia akan terbawa untuk mensyukurinya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Akthiru dzikra hadhihi an-ni'am fa inna dzikraha syukruha." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat nikmat-nikmat ini, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan mengingatnya kita akan mensyukurinya. Tanpa mengingat-ingat nikmat Allah Jalla wa'ala, tak akan kita bisa berterima kasih dan bersyukur atas nikmat tersebut. Dan dengan mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan semakin cinta kepada zat yang memberikan kepada kita nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Wasiti rahimahullah, zikrun ni'mati yurithul hubba lillahi jalla wa ala. Dengan mengingat-ingat nikmat, hal ini akan mewariskan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada kalbu-kalbu kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian pada malam hari ini insyaallah taala masih kita akan membahas tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam suratul Kahfi, tepatnya pada ayat-ayat yang Allah ceritakan padanya kisah Dzulqarnain, seorang raja yang soleh, seorang raja yang hakim dan bijaksana, yang mencapai kekuasaannya ujung timur dan ujung barat, yang memiliki jasa besar kepada seluruh umat manusia hingga hari ini dan hingga nanti, yaitu dengan tembok yang beliau bangun yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia-manusia yang lain, sehingga manusia-manusia ini tidak merasakan bagaimana pengerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dirasakan oleh orang-orang terdahulu sebelum Dzulqarnain membangun tembok tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allahu jalla wa ala menceritakan tentang kisahnya di dalam surah ini tentunya untuk memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi qari'in, bagi mereka orang-orang yang membaca, bagi mereka orang-orang yang mempelajari, dan orang-orang yang ingin memahami. Selesai kita dari membaca ayat-ayat tersebut, maka tersisa bagaimana kita mengistinbatkan, mengambil pelajaran-pelajaran dan faidah dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Dzulqarnain dalam ayat-ayat tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan faedah yang pertama, bahwasanya ilmu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba, termasuk apa yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, ia mampu dengan izin Allah untuk menaklukkan dunia ujung timur ke ujung barat. Dengan ilmu juga yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, ia mampu dengan izin Allah untuk membangun tembok yang begitu kuat, tembok yang sangat bermanfaat hingga hari ini, yang kita rasakan semuanya kemanfaatannya, terlindunginya kita dari Ya'juj dan Ma'juj. Tidaklah Dzulqarnain bisa melakukan apa itu semua yang disebutkan di atas kecuali karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau rahimahullah. Kemudian ikhwati fillah, yang kedua dari faedah yang dapat kita ambil dari kisah Dzulqarnain ini adalah bin syukrin ni'mah irja'uha limun'imiha. Di antara bentuk syukur nikmat adalah menisbatkan nikmat tersebut kepada pemberinya. Jadi di antara bentuk syukur yang harus kita wujudkan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Apa yang kita rasakan saat ini pemberian dari Allah. Bukan kita, bukan karena kita semata, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita semata, tapi semuanya adalah rahmat dari Allah. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Lihatlah Dzulqarnain, setelah selesai beliau membangun tembok yang begitu besar, tembok yang menjulang tinggi hingga menyamai dua gunung, yang terbuat dari lempengan-lempengan besi dan disiramkan pada tembok tersebut cairan timah dan besi pula. Sebuah mahakarya yang luar biasa. Berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Namun, setelah selesai Dzulqarnain membangun tersebut, apa yang diucapkan oleh Dzulqarnain? Qala hadza rahmatun min Rabbi. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Rabbi. Dia menisbatkan kemampuan besar yang beliau miliki kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak menyandarkan kemampuan tersebut kepada dirinya. Sehingga dengannya ia akan menyombongkan diri. Tidak. Dzulqarnain justru menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan itulah ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara bentuk syukur yang harus diwujudkan pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah sifatnya orang-orang soleh. Sifatnya para anbiya. Sifatnya para nabi dan para aulia, para wali. Setiap mereka mendapatkan nikmat, mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Telah kita baca keterangan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah bagaimana beliau membawakan kisah tentang Sulaiman, ya, menuturkan penjelasan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam tatkala beliau mendapatkan nikmat yang besar. Yaitu dihadirkan di hadapan Nabiullah Sulaiman singgasana Ratu Saba. Padahal jaraknya begitu jauh di kala itu. Antara istananya Nabiullah Sulaiman dengan istananya Ratu Saba. Begitu jauh. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terpindahkan singgasana Ratu Saba itu di ke istananya Nabiullah Sulaiman hanya dalam sekejap mata. Hanya dalam sekejap mata. Nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Apa yang diucapkan Nabiullah Sulaiman setelah mendapatkan ini? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan Rabbi. Jadi nikmat dari Rabbku, nikmat dari Tuhanku. Liyabluwani, Allah sedang mengujiku. Aashkuru, apakah aku bersyukur? Am akfur, apakah aku kufur? Jadi nikmat yang besar yang dirasakan Nabiullah Sulaiman, beliau masih menyadari itu bukan kemampuannya semata. Itulah nikmat dan pemberian dari Allah. Dan Nabiullah Sulaiman dengan penuh kesadaran menyatakan ini adalah ujian. Nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah ujian. Ujiannya apa? Apakah aku bersyukur tatkala mendapatkannya ataukah aku kufur? Apakah aku bersyukur sehingga bertambah taatnya ataukah kufur sehingga semakin jauh dari taat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, dan demikianlah barakallahu fikum setiap nikmat yang dirasakan oleh hamba. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka sejatinya dinilai dari sisi yang lain juga adalah suatu ujian. Nah, karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan atau menyebut anak-anak itu sebagai ujian. Allah sebutkan harta juga ujian. Nah, untuk melihat hambanya tersebut yang diberikan anak-anak, yang diberikan harta oleh Allah Jalla wa'ala, apakah dia bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga dia semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan ketaatan kepadanya, atau dia justru semakin menjauh wal'iyadu billah setelah mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu besar tadi. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga ikhwati fillah adalah kullu man fil ard sa'irun li zawalin wa fana. Setiap yang ada di muka bumi semuanya berjalan menuju kehancuran dan fana. Setiap yang ada di muka bumi, semuanya berjalan menuju kehancuran dan fana. Sekuat apapun yang ada di muka bumi ini, sekokoh apapun bangunan yang dibangun di atas muka bumi ini, secerdas apapun seorang insan, sekuat apapun seorang insan, dan seterusnya, selama keberadaannya adalah di dunia, maka pasti fana. Selama keberadaannya di dunia, pasti akan hancur dan sirna. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dzulqarnain yang Allah hikayatkan di dalam surah ini. Setelah membangun tembok yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia yang lain, yang dikatakan oleh Dzulqarnain setelah menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, ia mengatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Apabila telah datang apa yang dijanjikan oleh Tuhanku, ia akan menjadikan tembok ini hancur. Ia akan menjadikan tembok ini rata. Dakka'ai artinya adalah rata dengan tanah. Tembok yang tinggi menjulang hingga menyamai dua gunung yang ada di antara tembok tersebut. Tembok yang begitu kokoh dan kuat, terbangun dari besi yang padat maupun besi yang cair. Bangunan yang mungkin hingga saat ini belum ada yang bisa membangun sebagaimana bangunan yang dibangun oleh Dzulqarnain. Namun juga dengan penuh kesadaran, Dzulqarnain menganggap bahwasanya sekokoh-kokoh bangunan ini, ada masanya dia akan rata. Ada masanya dia akan hancur. Ada masanya tembok ini akan selesai. Sehingga terjadilah apa yang terjadi dari huru-hara yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman karena hancurnya tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan demikianlah semua yang ada di dunia. Apa yang kita punya, Allah nyatakan kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan fana. Baik kita dulu sebagai pemiliknya yang fana, atau sesuatu yang kita miliki yang fana duluan dibandingkan kita. Bisa jadi kita dulu yang menghilang, meninggalkan harta, benda, anak-anak, dan istri-istri kita. Atau mereka dulu yang pergi duluan meninggalkan kita. Inilah sifat daripada dunia. Inilah sifat daripada dunia, ikhwati fillah, faniyah. Dunia adalah tempat yang fana. Tempat yang tidak memiliki keabadian. Setiap yang ada di sana akan hancur. Tumbuh-tumbuhan akan layu dengan sendirinya. Pepohonan memiliki usianya. Manusia juga memiliki usia yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Semuanya al-muhim. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia, di atasnya, setiap yang ada di atas dunia ini pasti akan fana dan sirna. Maka, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga yang penting untuk kita fahami, berlomba-lombalah untuk sesuatu yang abadi, dan sisingkanlah lengan-lengan kita untuk menggapai kenikmatan yang abadi. Jangan kalahkan nikmat yang abadi hanya karena ingin mendapatkan nikmat yang sementara saja. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim tidak menyebut dunia kecuali dalam konteks cela. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia sebagai zina, sebagai perhiasan, namun Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia dengan fitnah, ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dunia sebagai zinah, perhiasan. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutnya dengan hulwatun khadirah, manis dan hijau. Namun ada ujung dari setiap apa yang ada di atas dunia ini, yaitu kefanaan. Dan tidak ada yang abadi. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain ini adalah annas yu'tul asbab al-musilah, faminhum man yantafi' wa minhum man la yantafi'. Setiap manusia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan pada mereka yang beraneka ragam kemampuan dan kelebihan yang Allah kasih ke mereka. Maka di antara manusia ada yang memanfaatkan kemampuan itu, dan di antara mereka ada yang tidak memanfaatkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Dzulqarnain dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allah memberikan kepadanya sabab, di mana sabab adalah kemampuan yang dimanfaatkan oleh Dzulqarnain untuk menaklukkan dunia di masa itu. Dzulqarnain berhasil menaklukkan dunia sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu adalah sebabnya karena beliau Allah berikan kemampuan, dan kemampuan itu beliau pakai. Allah berikan kemampuan pada Dzulqarnain dan dimaksimalkan kemampuan itu oleh beliau. Maka Allah katakan fa'atba'a sababa. Kata Syekh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memaknakan fa'atba'a sababa ay tabi'a sabab al-musil li maqsudih fa innahu kana hazima. Dia memanfaatkan kemampuan yang akan membawa beliau kepada tujuannya, dan beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh. Intafa'a bima a'tahu Allah taala min al-asbab. Allah ia memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya dari kemampuan. Dengannya ia berhasil. Dengannya ia mencapai apa yang beliau inginkan. Li'anna minan nas man yantafi' wa minan nas man la yantafi', kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena di antara manusia tatkala dikasih kemampuan oleh Allah, ada yang mau memanfaatkan sehingga dia berhasil, dan ada yang tidak mau memanfaatkan sehingga dia tidak berhasil, tidak mencapai apa yang ingin dia dapatkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan ini adalah waqi', ya, sebuah realita yang kita semuanya memahaminya. Ya. Tatkala seorang menghendaki sesuatu, maka dia harus punya kemampuan untuk menggapai sesuatu itu. Dan setelah dia memiliki kemampuan, maka dia harus memanfaatkan kemampuan itu, dia maksimalkan. Dalam perkara-perkara dunia, ya, dalam realita dunia kita juga memahami itu. Tatkala barakallahu fikum seorang ingin menggapai kesuksesan, ya, ingin menggapai laba, ya, bahasanya laba, untung dalam sebuah perniagaan, perdagangan, maka dia memerlukan ilmu tentang perdagangan itu. Nah, setelah dia memiliki ilmunya, dia berdagang. Nah, kalau seorang berdagang tanpa ilmu, tidak paham ilmu perdagangan, ilmu basicnya, ilmu matematikanya enggak paham, enggak jadi untung. Justru malah buntung. Betul ya pedagang? Dia beli sesuatu, dia jual kembali dengan harga rugi. Mungkin. Karena dia enggak punya ilmu tentang perdagangan. Tidak punya ilmu tentang perniagaan. Sehingga dia harus punya itu. Bagaimana dia berdagang. Terlebih dari sekedar caranya, dia juga harus mengetahui ilmu tentang bagaimana menggapai berkahnya. Bagaimana fikih berdagang. Sebagai seorang pedagang, bukan hanya faham metode berdagang dan barakallahu fikum sistemnya. Tapi dia juga harus memahami fikihnya. Agar tidak terjatuh dia dalam pelanggaran tatkala dia melakukan perniagaan tersebut. Nah, setelah dia mengetahui ilmunya, ilmu sistem perdagangannya, kemudian ilmu tentang fikihnya, ya untuk menggapai laba dari berdagang, ya berdagang. Dia manfaatkan kemampuan itu dengan action. Jadi bukan hanya belajar tentang perdagangan kemudian tidak mau berdagang. Nah, bagaimana dia akan meraih untung? Nah, dan inilah yang Allah isyaratkan subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini. Dzulqarnain, Allah berikan kemampuan dan ia maksimalkan kemampuan itu dalam bentuk aksi. Nah, sehingga dia berhasil menaklukkan dunia hingga ujung baratnya. Kemudian menaklukkan dunia hingga ujung timurnya. Dan begitu seterusnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain. Dari sekian banyak faedah yang ada. Kemudian setelah selesai kita dari membaca ayat-ayat tentang Dzulqarnain dan mengambil faedah atau sebagian faedah dari ayat-ayat tersebut, maka kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Wa nufikha fis-sur. Fajama'nahum jam'a. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan pada hari itu mereka berbaur antara satu dengan yang lain. Dan wanufikha fis-sur, dan apabila sangkakala telah ditiup, fajama'nahum jam'a, kami pun akan mengumpulkan semua manusia dengan keseluruhan dari mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada ayat yang ke-99 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ, dan kami biarkan sebahagian mereka, يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, untuk berbaur dengan sebahagian yang lain. Ulama mereka menyebutkan dua tafsir pada ayat ini. Yang pertama, dimaksudkan dengan kata mereka, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, ditafsirkan kata mereka, ini adalah seluruh manusia di padang mahsyar. Seluruh manusia tatkala hari kiamat terjadi. Dengan tafsiran yang pertama, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلِنْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, dan kami jadikan sebahagian mereka saling berbaur dengan sebahagian yang lain. Maksudnya mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj kelak di akhir zaman akan keluar melakukan pengerusakan di setiap sudut bumi. Yang juga telah kita baca hadis-hadis tentangnya, bagaimana tatkala mereka keluar, bagaimana pengrusakan yang mereka lakukan, Ya'juj dan Ma'juj Allah jadikan berbaur dengan manusia yang lain. Sudah kita bahas juga, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Maka dibiarkan untuk mereka nanti berbaur dengan kita. Yang juga saudara-saudara mereka satu bapak. Yaitu sama-sama anaknya Adam. Saudaranya Ya'juj dan Ma'juj karena sama-sama anak Adam. Berbaur kita dengan mereka. Dan mereka akan melakukan pengerusakan yang luar biasa nanti di akhir zaman. Hingga tidak bisa mereka diperangi oleh kita. Umat manusia yang tersisa di kala itu. Yang bisa mengalahkan mereka hanyalah Allah Subhanahu. Karenanya Nabiullah Isa alaihi salam bermunajat dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk Allah hancurkan Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka pun mati dalam satu waktu. Mereka mati dalam satu waktu. Karena binatang kecil yang Allah kirimkan ke leher-leher mereka. Kemudian mereka pun mati sebagaimana matinya hewan tatkala terkena wabah. Mati semuanya dalam sekejap, dalam satu waktu. Yang mampu mengalahkannya adalah Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga mereka akan berbaur dengan kita. Melakukan pengerusakan di sudut-sudut bumi yang kita tinggali. Semuanya. Ini menurut tafsiran yang pertama. Bisa jadi pula, kata para ahli tafsir, maksudnya mereka dalam ayat ini adalah manusia semuanya nanti di hari kiamat. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Wa yahtamilu anna dhamira ya'udu ila al-khalaiqi yawm al-qiyamah wa annahum yajtami'una fihi fayakthurun wa yamuju ba'dhum bi ba'd." Bisa jadi yang dimaksud dengan mereka pada ayat ini adalah semua makhluk nanti di hari kiamat, ai semua manusia nanti di yaumul qiyamah. Karena mereka nanti akan berkumpul, maka jumlah mereka akan banyak. Dan akan berbaur sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Umat Nabiullah Nuh akan berbaur dengan umat Nabiullah Musa. Umat Nabi Musa akan berbaur dengan umat Nabi Isa dan seterusnya. Semua manusia masing-masing akan berada di padang mahsyar, berbaur satu sama lain. Ya, dalam bentuk yang sama ya. Sama-sama tidak berpakaian, sama-sama tidak disunat, baru Allah Jalla wa'ala bangkitkan mereka dari kehancuran dunia untuk menghadapi alam yang baru. Alam untuk menegakkan keadilan, yaitu alam akhirah. Nah, ini dua tafsiran yang disebutkan oleh para ahli tafsir, diantaranya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dan para ahli tafsir yang lain. Wa nufikha fis-sur. Dan tatkala ditiupkan sangkakala, fajama'nahum jam'a. Kami akan kumpulkan mereka semuanya. Idza nafakha Israfilu fis-sur, a'adallahu al-arwah ila al-ajsad. Tatkala Israfil telah meniupkan sangkakalanya. Dan ini adalah tiupan yang kedua. Karena pada tiupan yang pertama, disitulah dunia berada di kehancurannya. Terjadi semua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Idza as-sama'un syaqqat. Tatkala langit terbelah. Idza as-sama'un fatarat. Tatkala langit itu pecah. Wa idzal kawakibun tasarat, tatkala bintang-bintang sudah tidak berjalan di atas porosnya. Wa idzal qubur bu'sirat, ya, dan tatkala kuburan semuanya dibangkitkan. Ini barakallahu fikum gambaran-gambaran yaumul qiyamah yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam Al-Qur'an itu terjadi di tiupan pertama. Ya, di tiupan pertama. Gunung-gunung berterbangan seperti tapuk, ya. Langit-langit, wa idzal biharu sujirat, ya. langit-langit afwan lautan menjadi panas, dipanaskan lautan. Wa idzal biharu fujjirat, dalam ayat yang lain lautan dihempaskan, disunamikan, diledakkan. Ini semuanya terjadi di tiupan pertama tatkala Israfil meniup sangkakalanya. Dan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini adalah pada tiupan yang kedua. Idza nafakha Israfilu fisur, tatkala Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua, a'adallahu al-arwaha ila al-ajsad, maka Allah akan kembalikan ruh kepada jasad. Thumma hasyarahum wa jama'ahum li mawqifil qiyamah. Kemudian Allah kumpulkan mereka untuk berdiri di tempat yang disebut dengan mahsyar atau mawqiful qiyamah, tempat berkumpulnya setelah terjadi hari kiamat, tempat berkumpulnya manusia. Al-awwalina minhum wal akhirin. Manusia-manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya Allah kumpulkan. Mulai dari Adam sampai manusia yang meninggal terakhir di dunia, Allah kumpulkan semuanya, ya. Wal kafirina wal mu'minin, yang kafirnya dan yang mukminnya, semuanya dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk apa? Liyus'alu wa yuhasabu, untuk mereka ditanya dan diperhitungkan. Wa yujazawna bi'a'malihim, dan agar mereka mendapatkan balasan dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Itulah yaumul qiyamah, hari yang telah dijanjikan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang menjadi akidah kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakininya. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan keyakinan seseorang terhadap hal ini sebagai salah satu daripada rukun-rukun iman. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Yang namanya iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani para rasul, dan engkau mengimani hari akhir. Mempercayai akan terjadinya hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Percaya terhadap adanya yaumul qiyamah adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan tidak percaya kepada hari kiamat adalah cirinya orang-orang kafir. Al-mukadzibina bil ba'ts, yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap manusia yang telah selesai umurnya di dunia tidak akan lagi bisa dibangkitkan. Tidak akan lagi mereka merasakan kehidupan. Dengan berbagai macam pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah mereka, mereka telah menyelisihi as-siratal mustaqim dalam hal ini. Adapun kita sebagai mukminin benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya yaumul qiyamah akan terjadi, dikumpulkannya manusia dari awal hingga akhir pun akan terjadi, dan akan ditegakkan di sana hisab, perhitungan, akan ditegakkan di sana keadilan, dan masing-masing manusia akan mendapatkan apa yang telah tertulis menjadi takdirnya, immal jannah, bisa jadi surga, wa imman nar, dan bisa jadi neraka, wal'iyadu billah. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'an. Dan kami biarkan sebahagian mereka berbaur dengan sebahagian yang lain pada hari itu, dan tatkala ditiupkan sangkakala, kami akan kumpulkan semua manusia seluruhnya. Kemudian di ayat yang ke berikutnya, ayat yang ke-100, Allah firmankan, wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. Dan kami tampakkan neraka jahannam pada hari itu untuk orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah Syadidul Iqab. Zat yang maha keras hukumannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap insan untuk berada di atas jalan iman dan Islam. Menyambut ajakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tatkala mereka tidak menyambut ajakan itu dan memilih kekufuran dibandingkan keimanan, maka dengannya mereka menjadi kafirin yang siap mendapatkan kerasnya siksa Allah Jalla wa'ala. Kerasnya siksa Allah itu bahkan dimulai sebelum orang-orang yang merasakan siksa benar-benar merasakannya. Sakitnya siksa Allah Jalla wa'ala akan dirasakan bahkan sebelum seseorang masuk ke dalam siksa itu. Dengan apa? Dengan ayat ini. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini. Allah akan tampakkan neraka jahannam bagi orang-orang kafir sebelum mereka memasukinya. Belum masuk, itu sudah diperlihatkan ini tempatmu. Sebelum masuk neraka jahannam, wal'iyadzubillah, sudah Allah kasih lihat ini tempat dudukmu, ini tempat tinggalmu nanti. Sehingga dia akan merasakan sakit di atas sakit sebelum dia merasakan sakit yang sebenarnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, "Uribat lahum litakuna ma'wahum wa manzilahum." Ditampakkan kepada orang-orang kafir neraka jahannam untuk neraka tersebut dijadikan sebagai tempat kembalinya mereka dan tempat tinggalnya mereka. Waliyatamattau biaghlaliha, dan agar mereka bernikmat-nikmat dengan mendidihnya neraka. Wasa'iriha, dan apinya neraka. Wahamimiha, dan nanahnya neraka. Wazamhaririha, dan api dinginnya neraka. Kalau sa'ir itu api panas. Zamharir dingin. Karena di neraka ayadan billah Allah Subhanahu wa taala siapkan dua jenis azab. Azab dengan api yang panas dan azab dengan zamharir yaitu api yang dingin. Dan tidak ada yang nikmat dari dua itu sama sekali. Tidak ada yang nikmat dari neraka tersebut. Wala'iyadzubillah. Qala waliyadzuku minal adzab. Dan agar mereka merasakan azab dan hukuman tersebut. Matabkamu lahul qulub. Yang akan membutakan kalbu, watasumul adzan, dan akan membuat tuli telinga-telinga. Wahada asharu a'malihim wa jazaa'u af'alihim, dan ini adalah balasan atas amalan-amalan mereka dan pengaruh dari perbuatan-perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala tampakkan dulu neraka jahanam kepada mereka sebelum mereka memasukinya agar mereka benar-benar merasakan azab di atas azab, wal'iyadzubillah. Disebutkan barakallahu fikum oleh Syekh As-Sa'di bahwasanya apa yang akan mereka rasakan dari siksa-siksa neraka tersebut adalah atharu a'malihim, menjadi pengaruh amalan mereka. Wa jazaa'u af'alihim, dan balasan atas perbuatan mereka di dunia. Fa innahum fid dunya, karena orang-orang kafir tatkala mereka di dunia itu keadaannya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam ayat setelahnya. Ayat yang ke-101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang mata-mata mereka tertutup dari mengingat kami. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tak mampu untuk mendengar. Terbutakan mata-mata mereka di dunia untuk melihat al-haq. Tertulikan telinga-telinga mereka untuk mendengarkan al-haq. Sehingga tatkala mereka mendapati al-haq, tidak mereka ambil. Mereka mendapati keimanan, tidak mereka imani. Mereka mendapati keislaman, tidak mereka peluk Islam tersebut. Tertutup mata-mata mereka dari melihat kebenaran, sehingga mereka berpaling darinya. Dengan berpalingnya mereka, dengan terbutakannya mata mereka dari al-haq, Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka sebagai golongan kafirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan azab di atas azab, wal'iyadu billah. Adapun tafsir ayat yang ke-101, ya, bagaimana penjelasan tentang orang-orang kafir yang ditutup mata-mata mereka di dunia, mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar al-haq, tidak bisa melihat mana benar mana batil, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu. Insyaallah taala tafsir untuk ayat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa nas'alullaha taysir, wallahu taala a'la wa a'la bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.